Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Noviana Dewi. Dan saya Ajiro Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 42. Kalimat kuncinya adalah... Dore ga ichiban oishii kana? Yang mana yang paling enak ya? Hari ini, Anna mengikuti karya wisata universitasnya dan naik kereta peluru Shinkansen dari stasiun Tokyo. Sekarang ia akan membeli makan siang dari layanan makanan di kereta itu. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 42. Kalimat kuncinya adalah... Dore ga ichiban oishii kana? Yang mana yang paling enak ya? Obento to ocha o mochi itashimashita. Dore ga ichiban oishii kana? Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Ja, watashi wa makunouchi. Boku mo. Shiharai wa betsu-betsu ni onegai shimasu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna menghentikan penjual makanan. Ada beragam jenis kotak makan siang yang ditawarkan dalam troli. Jadi ia bingung mau memilih yang mana. Dore ga ichiban oishii kana? Yang mana yang paling enak ya? Dore adalah yang mana. Gunakan partikel ga setelah kata interrogatif yang menanyakan subjek kalimat. Ichiban adalah yang pertama, yang paling, yang terbaik. Ini merupakan ungkapan superlatif saat kita membandingkan tiga hal atau lebih. Ichiban artinya nomor satu ya? Ya, kata oishi yang mengikutinya berarti enak. Kana adalah partikel yang Anda gunakan saat Anda menanyakan diri sendiri. Di sini, kata ini mengindikasikan Anna tidak dapat mengetahui mana yang paling enak. Jadi mari kita berlatih mengucapkan kata kunci hari ini. Yang mana yang paling enak ya? Dore ga ichiban oishii kana? Si penjual menjawab, Makunouchi bento wa ninki ga arimasu yo. Maksudnya, makunouchi bento adalah digemari. Makunouchi bento adalah kotak bekal makanan standar berisi nasi, telur dadar gulung, ikan panggang, sayur yang sudah dimasak, acar, dan lain-lain. Kotak bekal makanan adalah bento. Kata wa yang mengikutinya adalah partikel penanda topik. Ninki adalah kegemaran atau popularitas. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Arimasu adalah ada atau punya. Ini adalah kata kerja untuk mengungkapkan keberadaan atau kepemilikan. Ninki ga arimasu adalah digemari atau secara harfiah ada popularitas. Bukankah ninki kata sifat? Bukan, dalam bahasa Jepang, ada popularitas merupakan kombinasi dari kata benda ninki, yang artinya kegemaran atau popularitas, dan kata kerja arimas, yang artinya berwujud atau ada. Mari kita ucapkan. Ninki ga arimasu. Anna berkata kepada si penjual. Ja, watashi wa makunouchi. Kalau begitu, saya makunouchi. Maksudnya, saya mau membeli makunouchi. Ja adalah kalau begitu. Ini adalah ungkapan informal dari sore de wa. Watashi adalah saya. Wa adalah partikel penanda topik. Makunouchi adalah ungkapan singkatan dari makunouchi bento. Dalam kalimat ini, kata kerja predikat membeli dihilangkan karena sudah jelas dalam konteksnya. Sudah hal yang umum di tempat-tempat makan untuk mengatakan watashi wa, lalu mengucapkan apa yang kita ingin pesan. Jadi, jika Anda ingin memesan es teh, Anda dapat mengatakan watashi wa ice tea. Yang artinya, saya es teh. Maksudnya, saya mau pesan es teh. Wah, ini sama dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian Rodrigo mengatakan, Boku mo. Saya juga. Boku adalah saya, dipergunakan oleh laki-laki. Ini adalah kata informal yang digunakan pria untuk merujuk pada diri sendiri. Mo adalah juga atau pun. 支払いは別々にお願いします。 Mohon tagihannya terpisah. 支払い adalah tagihan, secara harfiah artinya pembayaran. は adalah partikel penanda topik. 別々に adalah terpisah. お願いします adalah mohon. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 42 lagi. Kalimat kuncinya adalah... どれが一番おいしいかな? Yang mana yang paling enak ya? お弁当とお茶をお持ちいたしました。どれが一番おいしいかな? 幕の内弁当は人気がありますよ。 じゃあ、私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ungkapan Ichibang, yang artinya paling, terbaik, atau nomor satu. Mohon ajari lebih jauh cara penggunaannya. Sensei mengatakan, saat Anda membandingkan tiga atau lebih benda, ungkapkan yang terbaik dari antaranya dengan mengatakan, itu adalah... Ichiban. Terbaik, paling, atau nomor satu. Lalu bagaimana cara mengatakan ini adalah yang paling menarik? Menarik adalah... Omoshiroi. Jadi katakan... Ichiban omoshiroi desu. Di sini kata sifat... Omoshiroi. Tidak berubah. Tunjukkan kisaran perbandingan dengan partikel... De. Misalnya, nomor satu di Jepang adalah... Nihon de ichiban. Bagaimana mengucapkan Gunung Fuji adalah yang tertinggi di Jepang? Tinggi adalah takai. Maka itu katakan Fujisan wa Nihon de ichiban takai desu. Sekarang mari kita membuat pertanyaan menggunakan ichiban, yang artinya nomor satu, terbaik atau paling. Gunakan kata-kata interrogatif yang berbeda sebelum ichiban, tergantung dari apa yang dibandingkan.Jika Anda membandingkan benda yang baik orang yang berbicara maupun orang yang diajak bicara tengah melihat, gunakan Dore ga? Yang mana? Misalnya mau mengatakan yang mana yang paling disukai, menyukai adalah Suki. Jadi ucapkan Dore ga ichiban suki desu ka? Jika Anda membandingkan benda-benda yang tidak ada di sekitar Anda, gunakan Nani ga? Yang artinya apa. Jadi, apa yang paling disukai? Kalimatnya adalah 何が一番好きですか? Jika Anda membandingkan orang, gunakan 誰が? Yang artinya siapa. Jika membandingkan tempat, gunakan どこが? Yang artinya di mana. Dan jika membandingkan tanggal, gunakan いつが? Yang artinya kapan. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Itu bukan perut saya. Dalam bahasa Jepang, kita punya kata yang menggambarkan perut berbunyi. Gu. Loh, kita pernah mempelajari kalau gu, gu adalah kata tiruan untuk menggambarkan dengkuran. Gu. Juga digunakan untuk menggambarkan suara perut saat seseorang lapar.Saat suaranya berulang, kita mengatakan Gu gu. Lalu saat seseorang benar-benar lapar, kita mengatakan perutnya Peko peko. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan Gu dan Peko peko. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Itu Yuwa. Banyak stasiun kereta di Jepang dikatakan punya apa yang disebut ekibeng, yaitu kotak bekal makanan stasiun menggunakan produk-produk khusus daerah tersebut. Saya ingin mencobanya sebanyak mungkin. Apakah Anda menikmati pelajaran 42? Kalimat kuncinya adalah... Dore ga ichiban oishii kana? Yang mana yang paling enak ya? Ikutilah episode selanjutnya.